Oke, menuruti permintaan teman-teman dari Regen. Yo. Ada sebuah lagu Salah Tompok. Spesial buat saudara Persatuan Rantau Regen Komunisi bersama Penata Remaja Gendong. Selamat sore, Cak. Selamat sore. Halo. Kabarnya Om Abi? Mantap. Abi? Kabar riko wis duwe ganti pancen iyo sing eleng tapi nambi janjine gua barang sing arep ninggalne kurang barang iso niki kabeh penjalu wis Thank you. Pasar.